Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-11 tentang Salatul Khauf dari Kitabus Shalah. Kita masih dalam Kitabus Shalah, masuk pada bab yang ke-12. Al-Babu Tsani Asyar, bab yang ke-12. Fi Salatil Idain. Bab yang ke-12 ini membahas tentang salat dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wafihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang dibahas. Disebutkan di sini ada 8 masalah yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu tentang sholat hari raya. Wal idan huma Idul Adha wa Idul Fitr. Dua hari raya yang dimaksud di atas adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Wakilahuma lahu munasabah syar'iyyah, dan keduanya, Idul Fitri atau Idul Adha, keduanya memiliki munasabah yang syar'i, ada hubungan yang syar'i. Fa Idul Fitr bi munasabati intihail muslimin min siyami syahri Ramadan. Adapun Idul Fitri itu berhubungan dengan selesainya kaum muslimin dari puasa bulan Ramadan. Setelah kaum muslimin selesai dari puasa Ramadan, maka mereka berhari raya, hari raya Idul Fitri. Wal adha bi munasabati ikhtitami ashri dzilhijjah. Sedangkan Idul Adha itu berhubungan dengan selesainya 10 hari Zulhijjah, yaitu 10 pertama, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang dimana amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini amalan-amalan yang paling mulia. Hari-hari yang amalan na'am sangat dianjurkan untuk dilakukan padanya, untuk diperbanyak, dan seterusnya, yaitu hari-hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Selesainya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka datanglah hari Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Setelah kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah, dan kemudian hari setelahnya, ya, mereka melempar jumrah, ya, al-aqabah, ya, kemudian menyembelih, ya, kemudian melakukan tawaf ifadah, ya, dan bertahallul dan seterusnya, yang di saat itu kaum muslimin merayakan Idul Adha. Ini dua hari raya Idul Adha yang masing-masing memiliki hubungan masing-masing. Idul Fitri itu berhubungan dengan selesainya puasa Ramadan, sedangkan Idul Adha itu berhubungan dengan selesainya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wasumiya 'idan li'annahu ya'ud wa yatakarrar fi waqtihi. Dan dinamakan Eid, ya, li'annahu ya'ud, ya, disebut dengan Eid, ya, hari raya itu disebut dengan Eid, atau hari tersebut dinamakan dengan Eid, hari raya, li'annahu ya'ud, karena kembali, ya, artinya bentuknya kembali, wa yatakarrar, dan berulang, fi waktihi, di waktunya, yaitu setiap satu Syawal, ya, Idul Fitri, setiap 10 Dzulhijjah, ya, Idul Adha. Nah, ya'ud, kembali, wa yatakarrar, dan berulang-ulang setiap tahunnya. Nah, ini makna al-Id, ya, hari raya dinamakan al-Id, ya, karena ya'ud, ya, kembali, wa yatakarrar, dan berulang-ulang di waktunya. Baik. Dan sebagai faedah bahwasannya di dalam Islam, ya, hanya ada 5 hari raya. Di dalam Islam hanya ada 5 hari raya. Yang pertama, Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha, hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah Yaumul Jum'ah. Nah, hari raya pekanan, yaitu setiap hari Jumat. Nah, ini hari rayanya kaum muslimin, hari Jumat. Yang keempat, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini juga termasuk hari rayanya kaum muslimin, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, Ayyamu Tasyrik, hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini juga hari rayanya kaum muslimin, karena hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 hari rayanya kaum muslimin. Dan selain itu tidak ada hari raya, na'am, yang lain, nah, yang berulang setiap tahunnya. Nah. Kemudian kita langsung pada masalah-masalah yang disebutkan di sini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Hukmuha wa dalilu dhalik, hukum salat Id dan dalilnya. Salatul Idi fardu kifayatin. Salat Id hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan, maka gugur dosa atau kewajiban dari yang lainnya. Jika dalam suatu tempat ya, sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Wa idza turikat minal kul athimal jami'. Kalau sholat Id itu ditinggalkan oleh semuanya, tidak ada kaum muslimin yang melakukan sholatul Jum'ah, sholatul Id, tidak ada yang mengadakan sholatul Id, maka dosa semuanya. Semuanya berdosa. Li'annaha min sya'airil Islam az-zahirah, karena sholat Id termasuk syiar Islam yang nampak. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya, tidak pernah absen, tidak pernah libur dari sholat Id. Terus beliau lakukan setiap tahunnya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Wa kadzalika ashabuhu min ba'di, demikian pula para sahabatnya setelah beliau, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah libur dari sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Baik. Kalau seandaikan sunnah, maka mungkin sesekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Untuk menunjukkan bahwasanya sholat ini sholat sunnah. Namun beliau tidak pernah meninggalkan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ini menunjukkan wajibnya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para gadis yang dipingit di dalam rumahnya yang tidak pernah keluar, di hari raya diperintahkan untuk dikeluarkan untuk menuju sholat Id. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita yang haid sekalipun untuk keluar menuju musalla, tempat sholat Id, walaupun mereka tidak sholat tetapi ikut menyaksikan syiar Islam. Sampai-sampai ketika ada seorang wanita sahabiyah tidak memiliki jilbab untuk keluar dari rumahnya, karena para wanita sahabiyat gak berani keluar dari rumah gak pakai jilbab, atau tidak menutup aurat. Sampai-sampai ketika ada yang mengeluh, ada seorang wanita yang tidak memiliki jilbab untuk menutup auratnya ketika keluar rumah, maka beliau mengatakan hendaknya saudarinya yang lain meminjamkannya, yang punya dua, yang punya tiga jilbab atau pakaian yang menutup aurat, maka hendaklah dia meminjamkannya. Ini menunjukkan sangat ditekankan manusia atau kaum muslimin untuk keluar menuju sholat Id. Sampai wanita pun yang mereka tidak wajib sholat berjamaah di masjid, untuk keluar rumah, maka di sholat Id diperintahkan untuk keluar. Para wanita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, itu perempuan itu diam di rumah, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama dulu. Wanita diperintahkan untuk banyak diam di rumah, menetap di rumahnya. Namun di hari raya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari rumah menuju ke tempat salat Id. Nah, ini menunjukkan sangat ditekankan kaum muslimin untuk keluar menuju salat Al-Id. Ya. Sebagai penguat wajibnya melaksanakan salat Id. Ya. Demikian pula di antara perkara yang menunjukkan wajibnya salat Id adalah karena salat Id bila bertepatan dengan hari Jumat, maka akan menggugurkan kewajiban salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya jika salat Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Karena telah dilaksanakan salat hari raya di hari itu. Sehingga yang wajib adalah salat Az-Zuhur. Namun bagi imam atau khatib atau pengampu masjid imam masjid, maka hendaklah dia tetap melaksanakan atau mengadakan salat al-jum'ah salatul jum'ah tetap. Hanya saja untuk jamaah tidak diwajibkan untuk menghadir salatul jum'ah ketika hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Sudah kita bahas dalam pembahasan salatul Id di tahun yang lalu. Dari sini diambil faedah, kalau seandainya salat Id itu sunnah, maka tidak mungkin menggugurkan kewajiban salat Jumat. Enggak mungkin yang amalan yang sunnah bisa menggugurkan amalan yang wajib, enggak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya salat Id hukumnya wajib. Sampai-sampai dia bisa menggugurkan wajibnya salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka ini yang benar, bahwasanya salat Id hukumnya wajib. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisa. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat Id. Hatta nisa, sampai-sampai wanita diperintahkan juga untuk keluar menuju salat Al-Id. Illa annahu amara al-huyyat bi'tizalil musalla. Hanya saja beliau memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk menjauh dari tempat sholat. Mereka hanya ikut menyaksikan syiar Islam, tidak ikut sholat Id. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatiha. Ini menunjukkan pentingnya sholat Id tersebut. Wa 'azimi fadliha, dan agungnya keutamaan sholat Id. Li'annaha idza amara bihan nisa ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima' farrijal min babi aula. Karena jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk menuju ke salat Id, padahal wanita bukan ahlul ijtima', bukan orang-orang yang biasanya ijtima berkumpul seperti laki-laki. Kalau laki-laki biasa berkumpul salat Jumat, salat berjamaah lima waktu, biasa berkumpul, sedangkan wanita bukan ahlul ijtima'. Padahal wanita ini bukan ahlul ijtima', tetapi diperintahkan oleh Nabi untuk keluar menuju salat Id. Maka ini menunjukkan lelaki lebih utama ya, lebih ditekankan untuk keluar menuju sholat al-Id. Nah. Wa min ahli al-ilmi man yuqawwi kaunaha fardhu 'ainin, dan di antara para ulama ada yang menguatkan pendapat fardhu 'ain. Kalau tadi kan disebutkan fardhu kifayah, jika telah melakukan sebagiannya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, sebagian para ulama ada yang menguatkan pendapat fardhu 'ain, wajib bagi setiap orang. Nah, yaitu wajib bagi setiap orang yang dia wajib menunaikan sholatul jum'ah. Siapa yang wajib menunaikan sholat jum'at? Para lelaki muslim yang balig, yang dewasa, yang berakal. Baik. Ini menunjukkan ada perselisihan tentang masalah hukum sholat al-id. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ya, dan ada yang mengatakan sunnah. Nah, namun yang lebih kuat adalah dua pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan fardu kifayah atau fardu ain. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah, dengan alasan tadi. Ya, kalau seandainya sunnah, maka tidak mungkin akan menggugurkan kewajiban sholat Jumat, ya, jika hari raya tersebut berbarengan atau bertepatan dengan hari Jumat. Nah, ini menunjukkan sholat itu hukumnya wajib. Hanya saja berselisih wajibnya wajib apa. Ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan wajib ain. Nah, wajib ain, yaitu bagi para lelaki yang wajib untuk menunaikan sholatul jum'ah, maka wajib bagi mereka untuk melakukan sholat al-id. Adapun untuk para wanita, ya, keluar menuju sholat id, ya, maka hukumnya adalah sunnah. Keluarnya para wanita untuk melaksanakan sholatul id, hukumnya adalah sunnah. Dan tidak ada perbedaan antara wanita yang muda atau wanita yang ajuz, yang tua. Nah, semuanya disunnahkan untuk keluar menuju sholat id. Baik. Baik, selesai dari masalah yang pertama tentang hukum sholat al-id. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat sahnya sholat al-id. Wa min ahammi syurutiha, di antara syarat-syaratnya yang paling pentingnya adalah dukhulul waqti, yang pertama masuknya waktu. Yang kedua wa wujudul adad al-mu'tabar, adanya bilangan yang teranggap, adanya bilangan yang mencukupi. Wal istiton, kemudian yang ketiga al-istiton. Nah, dia mukim, ya. Atau dikerjakan di tengah-tengah masyarakat yang mukim. Nah, fala tajuzu qabla waqtiha. Ini diantara syarat-syarat pentingnya. Penjelasannya, fala tajuz qabla waqtiha, maka tidak boleh pelaksanaan sholat id sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Kapan waktunya? Nanti akan dijelaskan tentang waktu sholat id. tidak sah jika mengerjakan sholat id sebelum waktunya. Misalkan sholat idnya, nah, besok lebarannya, ya, sholat idnya hari ini, ya nggak sah, nah, ya, atau lebarannya hari ini, ya, sholat idnya besok, ya, ini juga nggak sah, nah, atau naam sholat idnya dikerjakan, naam habis subuh langsung, misalkan, ya, maka apa ini belum waktunya, atau sholat idnya dikerjakan malam lebaran, ya, ini juga tidak sah. Tidak boleh mengerjakan sholat id sebelum waktunya. Wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashhas, dan tidak boleh sholat id dikerjakan kurang dari 3 orang. Nah, kurang dari 3 orang ini menurut satu pendapat. Kurang dari 3 orang. Nah, tidak boleh kurang dari 3 orang. Dan sebagian para ulama yang lain, nah, berpendapat tidak boleh kurang dari 2 orang. Ya. Karena ini minimal jumlah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah adalah 2 orang, satu imam, satu makmum. Nah, satu imam, satu makmum. Nah, jika penduduk di situ, ya, hanya 2-3 keluarga misalkan, ya. Nah, satu kampung cuma 1-2 keluarga, ya. Hanya ada beberapa orang, ya. Nah, kebetulan yang lain sakit semua, tinggal 2 orang, ya. Maka laksanakan sholat id, nah, dan sah sholatnya walaupun hanya 2 orang, satu imam, satu makmum. Baik. Nah. Artinya tidak harus minimal 3 orang. Nah, yang sahih minimalnya 2 orang, satu imam, satu makmum. Wala tajib 'alal musafir ghairul mustautin, dan tidak wajib sholat id bagi seorang yang musafir, yang dia tidak mukim atau tidak singgah, nah, di suatu tempat pemukiman. Nah. Baik. Ini 3 syarat dari syarat-syarat na'am sholat id, ya. Masuknya waktu, ya. Kemudian adanya bilangan na'am pelaksana sholat yang mu'tabar, ya, yaitu yang sahih minimal 2 orang, satu imam, satu makmum, ya, wal istiton. Kemudian yang ketiga, na'am istiton, kondisi mukim, nah, bukan musafir, karena musafir tidak wajib sholat id, ya. Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatu thalisah, masalah yang ketiga, al-mawadi'ul lati tusalla fiha, tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat id. Di mana dikerjakan sholat id? Yusannu an tusalla fis sahra kharijal bunyan. Disunnahkan untuk menunaikan sholat id di sahra, tempat yang terbuka. Ya. Ima itu padang pasir, ya, atau lapangan, ya, atau padang na'am yang terbuka, ya, tempat yang terbuka. Kharijal bunyan, di luar bangunan. Di luar bangunan maksudnya di luar masjid, ya. Ini yang sunnah dalam pelaksanaan sholat id. Li hadisi Abi Sa'id, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan sholat id baik di Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau keluar ke musalla, nah, untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa arti musalla? Musholla itu adalah tempat terbuka yang biasanya digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk sholat jenazah, untuk sholat Id, ya. Tempat terbuka musholla. Jadi kalau di negeri kita, musholla itu apa? Masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, namanya musholla. Tapi kalau masjid ini dipakai untuk Jumatan, namanya masjid. Padahal semuanya masjid, baik yang dipakai Jumatan atau yang tidak dipakai Jumatan, itu dinamakan masjid. Ya. Adapun membedakan antara masjid dengan musholla, ya, kalau yang masjid yang ada Jumatannya, yang musholla nggak ada Jumatannya, ini nggak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada penjelasannya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan musholla adalah tempat terbuka kayak lapangan yang biasa para sahabat di situ sholat Id dan menunaikan sholat jenazah dan seterusnya. Nah, ini arti musholla pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha beliau keluar ke musholla, ya. Dan demikian terus menerus beliau seperti ini. Dalam sholat Id beliau keluar ke musholla, yaitu tempat yang terbuka. Kalau di sana padang pasir, ya. Nah, tempat yang terbuka. Wal qasdu min dzalik wallahu a'lam, dan tujuan dari ditunaikannya salat Id di tempat yang terbuka wallahu a'lam izharu hadhihi syairah adalah dalam rangka untuk menampakkan syiar ini, syiar Islam, supaya nampak syiar Islam. Wa ibrazuha, ini yang disunnahkan. Nah, dalam salat Id adalah dikerjakan di tempat yang terbuka. Baik. Sehingga sangat sangat mengherankan, ya. Ketika sholat Id selalu dikerjakan dalam masjid. Bahkan ketika ada yang mengerjakannya di lapangan atau di luar masjid malah diprotes. Tempat yang paling bagus adalah masjid. Ya, nah. Maka ayo sholat Id di masjid, karena masjid tempat yang paling bagus. Jadi apa ya, pendalilan masjid tempat yang paling bagus benar. Nah, cuman pendalilan untuk sholat Id, ya, keliru. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat Id di masjid, tetapi di mana? Di tempat terbuka, di lapangan, di padang pasir, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada riwayat satupun beliau melaksanakan sholat Id di dalam masjid. Nah. Demikian pula para sahabatnya, tidak ada yang melaksanakan sholat Id di dalam masjid. Maka yang disunnahkan adalah menunaikan sholat Id di luar masjid, di lapangan, di tempat terbuka, ya, karena tujuannya adalah untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian wayajuzu salatuha fil masjidil jami' min udhrin, dan boleh salat Id dikerjakan di masjid jami' atau di dalam masjid, ya, min udhrin, ketika udhur. Ketika uzur. Apa uzurnya? Kal mator, seperti hujan. Kalau hujan ya jangan dipaksa. Nah, di lapangan bisa basah kuyup, ya. Nah, kalau hujan ya masuk masjid. Sholatnya di masjid. Warih asyadid, atau ketika kondisinya angin bertiup kencang. Ya. Nah, maka apa? Sholatnya dilaksanakan di masjid. Jangan dipaksa di lapangan. Nah, karena akan berbahaya. Wanah widalik, dan yang semisal itu. Nah. dari uzur-uzur, ya, uzur hujan, uzur angin, nah, dan seterusnya. Namun jika tidak ada uzur, maka yang disunnahkan adalah mengerjakan sholat id di luar bangunan atau di luar masjid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Waktuha, waktu pelaksanaan sholat id. Wa waktuha ka sholatid duha ba'da irtifa'i syamsi qadra ramhin ila waqti zawal. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat id adalah seperti waktu untuk sholat duha, yaitu setelah meningginya matahari satu tombak. Setelah meningginya matahari satu tombak. Nah, ini awal waktu sholat id setelah matahari meninggi satu tombak, yang dimana waktu itu waktu bolehnya melaksanakan sholat duha. Waktu dimulai bolehnya melaksanakan sholat duha, yaitu setelah matahari meninggi setinggi satu tombak. Ila waktu zawal, sampai kapan? Sampai waktu zawal. Jadi waktu sholat itu dari matahari meninggi satu tombak sampai waktu zawal, sampai masuk waktu duhur. Nah, kalau sudah lewat duhur, sudah masuk duhur, berarti sudah selesai waktu pelaksanaan sholat id. Sehingga gak boleh melaksanakan sholat id ba'da duhur misalkan. Ya, gak sah. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusalluna ba'da irtifa'i syams. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, ya. Nah, mereka semua melaksanakan sholat id setelah meningginya matahari. Setelah meningginya matahari satu tombak. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syams waqtu nahyin. Dan juga karena waktu sebelum matahari meninggi satu tombak itu waktu nahyin, itu waktu larangan. Waktu larangan melaksanakan sholat. Nah, waktu larangan melaksanakan sholat karena di waktu itu para penyembah matahari mereka sedang melaksanakan ibadah, menyembah matahari ketika terbit. Nah, baik. Maka diharuskan matahari setelah meninggi satu tombak. Nah, yang demikian karena matahari atau waktu sebelum matahari meninggi satu tombak itu waktu larangan. Kemudian wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha, disunnahkan untuk menyegerakan sholat id di hari raya Idul Adha. Fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Jadi setelah matahari meninggi satu tombak, nah, segera ditunaikan sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha itu disunahkan untuk disegerakan. Wa ta'khir al-fitr, dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan. Walaupun matahari sudah meninggi satu tombak, tunggu dulu, sabar. Ya, tunggu. Nah, disunahkan untuk diakhirkan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya Idul Adha beliau mempercepat salat, menyegerakan. Di hari raya Idul Fitri beliau memperlambat. Nah, yaitu tidak segera melaksanakannya setelah matahari meninggi satu tombak. Nah, beliau perlambat, nah, sampai beberapa waktu barulah melaksanakan sholat Idul Fitri. Walianan nas fi hajatin ila ta'jilil adha. Karena manusia juga butuh, perlu untuk disegerakan sholat Idul Adha. Lidzabihil adhahi, karena mereka mau menyembelih kurban. Nah, karena mereka mau menyembelih kurban. Nah, dan disunahkan untuk memakan dari hewan atau daging kurbannya, ya. Disunahkan dia ketika berangkat untuk berpuasa. Dan kemudian memakannya atau makannya adalah setelah menyembelih kurbannya, dia makan dari daging kurban tersebut. Sehingga karena masyarakat atau kaum muslimin butuh untuk disegerakan salat Idul Adha, ya, karena mereka akan menyembelih hewan kurban mereka, maka disunahkan untuk disegerakan setelah matahari meninggi satu tombak, segera untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Wahum fiha jati ilam tidak di waktu sholatil fitr liyatta si'ali ada izakatil fitr. Adapun ketika sholat Idul Fitri, mereka perlu atau kaum muslimin butuh untuk memanjangkan waktu sholat Idul Fitri, artinya melambatkan sholat Idul Fitri. Kenapa? Liyatta si'ali ada izakatil fitr, supaya kaum muslimin mendapatkan waktu yang agak luas untuk menunaikan zakat fitrah. Mungkin ada yang belum bayar zakat fitrah, kasih waktu. Karena kalau membayar zakat fitrah setelah sholat, itu bukan zakat fitrah, ya, melainkan itu adalah sodakot minat sodakah, sodako biasa. Maka, di hari raya Idul Fitri disunahkan untuk agak diperlambat pelaksanaannya. Yaitu tidak segera dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mendapatkan waktu yang lebih luang, lebih panjang untuk membayar zakat fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.